Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Sebuah buku yang membahas tentang kaidah-kaidah al-asma' wa sifat. Setelah itu barulah akan dibahas satu persatu nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Jemaah sekalian, ini adalah ilmu yang paling agung dan jalan terbesar untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Kita disuruh berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, maka kita perlu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih detail, dan terutama agar kita semakin takut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ay al-ulama'u billah, maknanya adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Begitu pula rasa cinta dan harap kepada Allah, itu semuanya tumbuh dari pengenalan seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ini ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, agar kita semakin mengenal Allah dan menyempurnakan penghambaan kita kepadanya. Menghamba kepadanya dengan mencintainya, takut kepadanya, dan mengharap rahmatnya, serta ibadah-ibadah yang lain. Maka insyaAllah kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan kaidah-kaidah, belum memasuki pembahasan detail setiap makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat Allah. Masih dalam pembahasan kaidah-kaidah, kita akan memasuki pasal yang ke-9. Aqsamu asma'illahi ta'ala min haythul ma'ani, pembagian nama-nama Allah dilihat dari sisi makna. Pembagian nama-nama Allah dipandang dari sisi makna-maknanya. Jemaah sekalian, kenapa ini penting? Karena kita harus meyakini setiap nama Allah mengandung makna yang terkait dengan sifat Allah, atau setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah, sehingga kita harus paham bahwa nama-nama Allah itu mengandung makna. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Sifat-sifatnya yang wajib kita imani. Berbeda dengan makhluk, makhluk terkadang memiliki nama yang bagus, namun sangat disayangkan sifatnya tidak mencerminkan namanya. Maka Allah tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki juga sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Ini kaidah. Tapi tidak sebaliknya, tidak setiap sifat Allah kita jadikan nama bagi Allah, atau kita yakini dan menetapkannya sebagai nama bagi Allah. Jadi, tidak bisa dibalik. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Tapi tidak setiap sifat Allah bisa dinamakan untuk Allah. Oleh karena itu, sifat-sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Makanya jemaah sekalian, tidak bisa kita batasi sifat Allah itu hanya 7 atau hanya 20, seperti yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah salah satu perbedaan mendasar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan Asy'ariyah serta Maturidiyah. Mereka hanya menetapkan sifat Allah 7 dan 20. Sebagian mereka menetapkan 7, sebagian lagi menetapkan 20. Kenapa hanya itu? Karena bagi mereka hanya itu yang masuk akal. Ya. Hanya itu yang masuk akal mereka. Nah, jemaah sekalian, pembahasan ini membantah mereka. Karena setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Jadi seandainya Allah punya nama 99 saja, berarti minimal 99 sifat. Minimal 99 sifat. Padahal nama Allah sangat banyak. Tidak terbatas 99 saja. Adapun hadis yang mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'inasman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Ihsa itu artinya dia pelajari, dia pahami maknanya, dia hafalkan, dia berdoa dengannya, dan dia amalkan konsekuensinya. Siapa yang mempelajari 99 ini, lalu dia amalkan konsekuensinya, maka kata Allah, kata Nabi SAW, dia akan masuk surga. Jadi itu bukan pembatasan. Hadis ini maknanya bukan pembatasan nama Allah hanya 99. Bukan pembatasan. Seperti sudah pernah kita jelaskan, kalau kita mengatakan saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan, maka itu tidak bermakna uang saya hanya 1 juta. Begitu pula hadis ini. Allah memiliki 99 nama, barang siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga, tidak membatasi nama Allah hanya 99. Namun, seandainya nama Allah 99 saja, berarti minimal 99 sifat. Bagaimana mungkin dikatakan hanya 20 sifat? Atau apalagi hanya 7 sifat? Seperti yang dilakukan, yang diyakini oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini sebenarnya akidah yang mereka adopsi dari Mu'tazilah. Hanya mengambil sifat-sifat Allah yang mereka yakini sesuai dengan akal mereka. Dan yang lebih parah lagi adalah Jahmiyah. Golongan Jahmiyah. Mereka menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi, jemaah sekalian, inilah pembahasan bab yang ke-9. Pembagian nama-nama Allah dilihat dari sisi makna. Makna artinya, setiap nama mengandung sifat. Maka Syekh menyebutkan, terbagi menjadi 4. Jadi, pembagian nama Allah dilihat dari sisi makna, ada 4 pembagiannya. Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama, makana minha dalan ala sifatin dzatiyah. Nama-nama yang menunjukkan sifat zat Allah. Ini bagian yang pertama. Jadi semuanya ada empat bagian. Bagian yang pertama, nama-nama Allah yang menunjukkan sifat zat Allah. Nanti akan kita berikan contoh. Apa yang dimaksud sifat zat Allah? Maksudnya adalah sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah. Allah selalu bersifat dengannya. Itu arti sifat zat Allah. Sifat dzatiyah. Sifat yang selalu melekat pada diri Allah, tidak pernah terpisah darinya. Dan tidak ada hubungan dengan kehendak Allah. Tidak ada hubungan dengan kehendak Allah. Nanti akan kita sebutkan sifat yang memiliki hubungan dengan kehendak Allah. Dan ulama juga menjelaskan sifat dzatiyah itu terbagi dua lagi. Ada disebut sifat dzatiyah maknawiyah. Dan ada pula yang disebut sifat dzatiyah khabariyah. Sifat dzatiyah maknawiyah artinya yang dipahami oleh akal kita sudah sepantasnya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tersebut. Contohnya sifat al-hayatu, yang maha hidup. Maka akal kita bisa paham, pastilah Allah yang maha hidup, tidak akan mati, yang maha hidup, yang dari awal sampai akhir kekal abadi. Itu dipahami oleh akal kita. Ada pula yang disebut sifat dzatiyah khabariyah. Jadi yang pertama sifat dzatiyah maknawiyah. Yang kedua sifat dzatiyah khabariyah. Artinya sifat zat Allah yang tidak mungkin dipahami oleh akal kita kecuali ada khabar dari Allah dan Rasulnya. Makanya disebut khabariyah, maksudnya khabar dari wahyu. Contohnya apa? Sifat-sifat yang pada diri kita disebut anggota tubuh. Namun pada diri Allah, jangan kita sebut anggota tubuh. Kenapa gak boleh kita sebut anggota tubuh? Karena Allah tidak mengatakan demikian. Seperti Allah mengabarkan, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dan lain-lain. Maka wajib kita imani. Dan tidak boleh kita samakan dengan tangan manusia atau tangan makhluk. Tidak boleh kita samakan juga dengan wajah makhluk. Namun wajib kita imani. Dan gak boleh kita tafsirkan tanpa ilmu. Orang yang menafsirkan tangan itu dengan kekuatan atau wajah itu dengan keinginan memberi nikmat misalkan, mereka menafsirkan tanpa ilmu. Tidak punya dalil. Tidak ada contoh dari ulama salaf. Melainkan mereka buat-buat sendiri. Yakin, Allah punya tangan secara hakiki. Itu bukan kata kiasan. Itu manhajus salaf. Mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajah, namun tentu tidak sama. Tidak boleh kita samakan antara tangan Allah dan tangan makhluk. Wajah Allah dan wajah makhluk. Sering kita ingatkan, jemaah sekalian, mengimani Allah punya tangan dan Allah punya wajah tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah telah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan secara akal sehat juga jemaah sekalian, kalau antara makhluk dengan makhluk saja sama-sama punya tangan, tapi kenyataannya tangan mereka berbeda. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Kemudian, golongan yang mengingkari Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, seperti golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengimani Allah punya sifat, misalkan al-hayatu, yang maha hidup, al-ilmu, yang maha berilmu, al-kudrah, yang maha mampu. Bukankah makhluk juga hidup? Karena mereka mengatakan, kalau kita mengimani Allah punya tangan, padahal makhluk juga punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan kepada mereka, bukankah makhluk juga hidup? Bukankah makhluk juga berilmu? Bukankah makhluk juga punya kemampuan? Pasti mereka akan katakan, betul. Tapi kan beda antara hidupnya makhluk dan hidupnya Allah. Ilmunya makhluk dan ilmunya Allah tentu beda. Begitu pula kemampuan makhluk dan kemampuan Allah tentu berbeda. Itu kan jawaban mereka. Maka kita katakan kepada mereka, begitu pula tangan Allah dan tangan makhluk juga berbeda. Wajah Allah dan wajah makhluk juga berbeda. Jadi semuanya jemaah sekalian, tiga jawaban. Kalau ada yang membantah ahlus sunnah dan menuduh ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk karena mengimani sifat-sifat zat Allah seperti tangan dan wajah, maka jawabannya ada tiga. Jawaban yang pertama, mengimani Allah punya tangan atau Allah punya wajah tidak berkonsekuensi menyamakan antara Allah dengan makhluk, atau tangan Allah dan tangan makhluk, atau tangan wajah dan tangan makhluk. Tidak berkonsekuensi demikian. Kenapa? Karena memang kenyataan, begitulah akidah kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, wajah Allah dengan wajah makhluk. Sebab Allah Azza wa Jalla telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Jawaban yang kedua, secara akal sehat, antara makhluk dengan makhluk berbeda sifat tangan mereka, bentuk tangan mereka, bentuk wajah mereka. Padahal sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah. Tapi kenyataannya berbeda. Maka tentu antara tangan Allah dan tangan makhluk jelas lebih berbeda lagi. Wajah Allah dan wajah makhluk tentu tidak sama. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah. Maka tangan Allah adalah tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wajah Allah adalah wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian jawaban yang ketiga, kalau kalian konsisten dengan kaidah kalian, seharusnya kalian tidak juga boleh mengimani Allah memiliki sifat ilmu, Allah memiliki sifat kudrah, Allah memiliki sifat hidup. Kenapa? Makhluk juga punya sifat itu. Kalau konsekuensinya harus disamakan atau berkonsekuensi penyamaan antara Allah dengan makhluk, maka kalau begitu enggak boleh mengimani Allah punya sifat hidup, Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat kudrah, karena makhluk juga punya sifat demikian. Maka mereka akan menjawab, kan beda. Hidup Allah dan hidup makhluk berbeda. Ilmu Allah dan ilmu makhluk berbeda. Kudrah Allah dan kudrah makhluk juga berbeda. Maka kita pun katakan, juga berbeda tangan Allah dan tangan makhluk, wajah Allah dan wajah makhluk. Tidak sama. Jadi ini namanya senjata makan tuan. Mereka punya kaidah, kita balikkan kepada mereka. Ini jemaah sekalian, faidah terkait sifat zat Allah. Baik. Kemudian Syekh memberikan contoh. Jadi kita masih di bagian yang pertama. Nama-nama Allah yang menunjukkan sifat zat Allah. Contohnya apa? Sangat banyak, di antaranya Al-Hayyu. Allah memiliki nama Al-Hayyu yang maha hidup. Maka Allah pun punya sifat hidup. Al-Alim yang maha berilmu. Maka Allah punya sifat berilmu. As-Sami' yang maha mendengar, maka Allah punya sifat mendengar. Wal-Basir yang maha melihat, maka Allah punya sifat melihat. Wal-Qawi yang maha kuat, maka Allah punya sifat kekuatan. Al-Ali yang maha tinggi, maka Allah punya sifat Al-Ulu, sifat maha tinggi. Dan ulama menjelaskan jemaah sekalian, sifat maha tinggi Allah ini mencakup tiga bentuk. Yang pertama disebut uluwus sifah. Semua sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi, tidak mungkin disamai oleh sifat makhluk. Yang kedua uluwul qahar. Keperkasaan Allah yang maha tinggi. Kekuatan dan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Tidak mungkin disamai oleh makhluk. Dan jemaah sekalian, dua yang pertama ini, umat Islam tidak berbeda pendapat. Hanya yang ketiga, banyak yang berbeda pendapat, tidak mengikuti ahlu sunnah, namun mengikuti golongan-golongan yang menyimpang. Yaitu, uluwul dzat. Sifat tinggi zat Allah. Yaitu zat Allah di atas segala sesuatu. Zat Allah di atas segala sesuatu. Artinya makhluk semuanya di bawah Allah. Dan makhluk yang terbesar serta tertinggi adalah arsy. Maka Allah di atas arsy. Sebagaimana juga Allah tegaskan, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Ini akidah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu pula berdasarkan fitrah dan akal yang sehat. Fitrah kita, kalau kita berdoa, kemana hati kita mengarah? Ke atas. Enggak mungkin mengarah ke kiri dan ke kanan, ke atas. Begitu pula akal sehat. Kalau Allah Maha Tinggi, yang maha tinggi berarti yang paling atas. Kalau dia ada di bawah, kalau dia ada di mana-mana, berarti bukan yang maha tinggi. Dan belum pernah dikatakan, belum pernah diyakini oleh nabi, sahabat, termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana atau tidak di mana-mana. Enggak pernah ada yang berkata begitu. Semua mengatakan, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa anna allaha ala arsyihi fi samaihi. Ini akidah Imam Syafi'i, bahwa Allah di atas arsy-Nya di langitnya. Namun sangat disayangkan banyak orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i. Sayangnya dia tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i, imam besar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dia ikuti malah akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, akidah Sufiyah. Sufiyah lebih parah lagi. Mereka mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Adapun akidah Imam Syafi'i sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah di atas arsy tanpa membutuhkan arsy sedikit pun. Jadi ini makna sifat Allah al-ulu. Kemudian nama Allah al-aziz, yang maha perkasa. Maka Allah punya sifat al-izzah, keperkasaan. Nama Allah al-qadir, yang maha mampu. Maka Allah punya sifat al-qudrah, sifat yang maha mampu. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Bagian yang pertama, setiap nama-nama Allah yang menunjukkan sifat zatnya, maka kita harus mengimani nama, kita harus mengimani namanya, begitu pula sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian bagian yang kedua, kata Syekh, al-qismu tsani ma kana minha dalan ala sifatin fi'liyah. Sifat nama-nama Allah yang menunjukkan sifat fi'liyah, yang menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Artinya dalam nama-nama itu terkandung sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Yaitu sifat yang Allah lakukan kalau Allah menghendaki. Inilah namanya sifat perbuatan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau tidak, maka Allah tidak melakukannya. Beda dengan sifat dzatiyah. Enggak ada hubungan dengan kehendak. Kalau sifat fi'liyah, perbuatan Allah berhubungan dengan kehendak. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Maka terdapat nama-nama yang terkandung padanya sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Syekh memberikan contoh. Nama Allah Al-Khaliq, yang maha pencipta. Maka Allah punya sifat menciptakan. Al-Khalqu. Kapan dia lakukan? Kalau dia kehendaki. Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Kalau begitu Allah punya sifat perbuatan memberi rezeki. Kapan Allah melakukan? Ketika Allah menghendakinya. Allah punya sifat At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Kapan Allah melakukannya? Ketika Allah menghendaki. Allah punya sifat At-Taubah, menerima taubat, dan juga memberikan hidayah agar bertaubat. Allah memiliki nama Al-Ghafur, yang maha pengampun. Maka Allah punya sifat Al-Maghfirah, pengampun. Allah memiliki nama Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maka Allah punya sifat Ar-Rahmah, penyayang. Siapa yang Allah sayangi? Hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana dengan Ar-Rahman, jemaah sekalian? Apa yang terkandung di dalamnya? Sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Jawabannya adalah sifat dzatiyah. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim berbeda. Kalau Ar-Rahman masuk di bagian yang pertama, Ar-Rahim masuk di bagian yang kedua. Ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmat Allah dzatiyah. Apa arti sifat dzatiyah tadi? Yang melekat pada diri Allah, tidak pernah terpisah darinya, dan tidak ada hubungan dengan kehendak. Ya. Jadi sifat rahmat yang ada dalam nama Ar-Rahman itu dzatiyah. Allah selalu bersifat penyayang. Tetapi yang ada dalam Ar-Rahim itu fi'liyah. Allah menyayangi siapa yang Dia kehendaki. Jadi berbeda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian nama Allah Al-Muhsin, yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Maka Allah punya sifat Al-Ihsan, berbuat yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah memiliki nama Al-Afu, yang maha pemaaf. Maka Allah memiliki sifat memaafkan hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Di antara dalil-dalilnya yang menunjukkan ini adalah sifat perbuatan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat mencipta, Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi mencipta dan kehendak berhubungan. Itulah namanya sifat perbuatan. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisabin. Dan Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa terhitung. Surat Al-Baqarah 212. Jadi Allah berikan rezeki berhubungan dengan kehendak Allah. Wa yatubu Allahu ala man yasha, dan Allah menganugerahkan taubat kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat ke-15. Jadi berhubungan dengan kehendak. Maka itu sifat fi'liyah. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Fath ayat ke-14. Jadi ayat ini mengatakan Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Berarti mengampuni sifat fi'liyah, karena berhubungan dengan kehendak. Dan juga jemaah sekalian, dalam ayat ini ada pelajaran penting. Seperti yang saya katakan tadi, sebuah kaidah bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Apa lanjutan kaidahnya? Hah? Setiap nama Allah pasti mengandung sifat, makna dan sifat-sifat Allah. Ah, lanjutannya? Tapi sifat tidak harus mengandung nama Allah. Nah, ayat ini contohnya. Allah memiliki sifat mengazab. Tapi bolehkah kita namakan Allah sebagai mu'adzib yang maha mengazab? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tetapi Allah di sini memiliki sifat pengampun. Bolehkah kita namakan Allah yang maha pengampun? Boleh atau tidak? Boleh, karena ada dalilnya, Al-Ghafur. Di akhir ayat ini, wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dipahami ya? Jadi ini contoh sifat Allah mengazab. Mengazab siapa? Orang-orang yang pantas diazab. Tentu tidak mengazab orang-orang yang tidak pantas diazab. Sehingga inilah rahasianya mengapa itu tidak menjadi nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Begitu pula ayat berikutnya, surat Al-Ankabut ayat ke-21. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini sama dengan sebelumnya. Merahmati adalah sifat Allah. Sifat fi'liyah atau dzatiyah? Dzatiyah. Ya. Di sini fi'liyah. Di sini fi'liyah. Karena disebut bagi siapa yang Dia kehendaki. Karena berkait dengan kehendak. Adapun yang di dalam nama Ar-Rahman itu dzatiyah. Iya. Bolehkah sifat ini dinamakan kepada nama Allah? Boleh, karena ada dalilnya, Ar-Rahim. Iya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah berbuat baik kepada kita adalah sifat fi'liyah. Walau kada afallahu anhum, innallaha ghafurun halim. Dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyantun. Al-Halim. Al-Halim itu artinya yang memaafkan dan tidak segera mengazab. Iya. Surat Ali Imran ayat ke-55. Inilah jemaah sekalian bagian yang kedua. Nama-nama Allah yang menunjukkan sifat Allah. Sifat fi'liyah. Kita masuk bagian yang ketiga. Asma'un dalatun ala tanzih. Sebelumnya jemaah sekalian, ada satu faedah. Ulama menjelaskan sifat fi'liyah itu juga terbagi dua. Sifat fi'liyah juga terbagi dua. Jadi sifat Allah terbagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dan sifat dzatiyah terbagi dua. Apa tadi pembagiannya? Ma'nawiyah dan khabariyah. Sifat fi'liyah juga terbagi dua. Yang pertama, sifat yang kita pahami mengapa Allah melakukan itu. Yang kedua, sifat yang tidak kita pahami kenapa Allah melakukan itu. Nah, contohnya di sini. Yang beliau sebutkan di sini adalah sifat-sifat perbuatan Allah yang kita pahami kenapa Allah melakukannya. Kenapa Allah mengampuni? Karena orangnya memohon ampun. Kenapa Allah mengazab? Karena orangnya pantas diazab. Dia musyrik, dia kafir, atau dia pelaku dosa. Kita paham kan sebabnya? Sebabnya kita paham. Tapi ada juga sifat perbuatan Allah yang kita tidak paham sebabnya. Contohnya apa? Allah istiwa di atas arsy. Itu juga perbuatan Allah. Kemudian Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Itu juga perbuatan Allah. Tapi kita tidak pahami apa sebabnya. Jadi itu pembagian sifat fi'liyah. Baik. Al-Qismu Tsalits, bagian yang ketiga, asma'un dalatun 'ala at-tanzih wat-taqdis Wattabri'atul Rabbi subhanahu wa ta'ala anin naqais wal uyub wa amma la yaliku bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi. Nama-nama yang menunjukkan pensucian terhadap Allah dan pemurnian kepada Allah dan berlepasnya diri Allah dari segala kekurangan serta aib-aib yang tidak sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, dan kebesaran Allah. Inilah jemaah sekalian bagian yang ketiga. Nama-nama yang menunjukkan pensucian dan pemurnian serta pembersihan, pembersihan yang kita lakukan terhadap diri Allah, maksudnya kita bersihkan dari akidah kita adanya sifat-sifat kekurangan atau aib-aib yang tidak sepatutnya, yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Contohnya di sini nama Allah Al-Quddus, yang maha suci. Yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat. As-Subbuh, juga artinya sama, yang maha suci. Jemaah sekalian, tiga nama ini bermakna Allah itu suci, Allah itu bersih, dan Allah selamat dari semua sifat-sifat tercelah. Artinya, semua sifat Allah sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa disamakan dengan Allah. Karena kalau ada makhluk yang sama dengan Allah, berarti kita tidak mensucikan Allah. Demikian pula jemaah sekalian, tidak ada yang pantas dipersekutukan dengan Allah. Kalau kita mempersekutukan Allah, berarti kita sama saja tidak mengakui nama-nama ini. Al-Quddus, As-Salam, As-Subbuh. Oleh karena itu jemaah sekalian, makna mensucikan Allah mencakup dua makna. Yang pertama, mensucikan akidah kita dari penyamaan Allah dengan makhluk. Enggak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mensucikan akidah kita dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perbuatan dosa syirik. Karena hakikat dosa syirik juga penyamaan antara Allah dengan makhluk. Itulah yang terkandung dalam nama-nama Al-Quddus, As-Salam, As-Subbuh. Iya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wasalamun Alal Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Rabbmu, pemilik keperkasaan, kemuliaan, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kita sucikan Allah dari apa yang mereka sifatkan. Dalam ayat yang lain, Amma yushrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kita sucikan Allah dari dua hal ini. Dari perbuatan syirik dan dari pensifatan yang tidak layak diberikan kepadanya. Kemudian Allah katakan, keselamatan atas para rasul. Artinya, mereka tidak mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak baginya. Dan tidak berbuat kesyirikan. Itulah para rasul. Kita harus menjadi pengikut para rasul. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Alhamdulillah itu jemaah sekalian. Segala puji, maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Jadi kalau kita ucapkan alhamdulillah, itu namanya kita sedang mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan tanpa mengandung aib, cacat dan kekurangan sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, nama-nama Allah ini mengandung makna Allah tidak punya cacat, tidak punya aib, tidak punya kekurangan sedikit pun. Dilihat dari sisi manapun. Oleh karena itu jemaah sekalian, perbuatan Allah menakdirkan dan syariat Allah itu juga sempurna. Makanya Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Dan kita tidak boleh mengatakan Allah berbuat buruk karena menakdirkan keburukan. Nah ini cabang permasalahan yang bisa kita pahami dari nama-nama ini. Kita mengimani Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Tapi kita gak bisa mengatakan Allah berbuat buruk. Allah menciptakan setan, Allah juga yang menciptakan perbuatan setan. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Di pembahasan akidah kitab usul sunnah. Setan ciptaan Allah. Perbuatan setan juga ciptaan Allah. Ada yang tahu dalilnya? Setan ciptaan Allah. Perbuatan setan juga ciptaan Allah. Penjahat ciptaan Allah atau bukan? Perbuatannya ciptaan Allah atau bukan? Perbuatan Allah, perbuatan penjahat melakukan kejahatan ciptaan Allah atau bukan? Hah? Kok jadi ragu? Subhanallah. Berarti ada di dunia ini bukan ciptaan Allah. Hah? Karena sudah saya katakan tadi, setan ciptaan Allah, perbuatan setan ciptaan Allah sama dengan penjahat. Memang ada yang lebih jahat dari setan. Ya. Semua jemaah sekalian, semua ciptaan Allah. Tidak ada di dunia ini, tidak ada di alam ini yang bukan ciptaan Allah. Yang berwujud itu hanya ada dua. Allah, selain Allah namanya makhluk. Pasir, ciptaan Allah. Pasir itu bergerak, bergeraknya dia adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Apa dalilnya? Kemarin sudah kita bahas tuh. Pembahasan usul sunnah hari Ahad. Ya, coba yang nggak mencatat hafalannya kuat. Yang mencatat menyontek aja nggak apa-apa. Di antara dalilnya surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Begitu pula surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu. Jadi, yang baik dan yang buruk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan keburukan, Allah yang menciptakan kejelekan. Tapi boleh enggak kita mengatakan Allah menciptakan kebaikan, Allah berbuat buruk? Allah menciptakan keburukan, boleh enggak kita mengatakan Allah menciptakan kebaikan, Allah berbuat baik? Allah menciptakan keburukan, Allah berbuat buruk. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Allah maha baik semua perbuatannya. Sempurna. Tidak mengandung kekurangan. Mana mungkin kita katakan Allah berbuat buruk? Allah menciptakan setan. Allah menciptakan perbuatan setan. Menciptakan Allah di sini. Perbuatan Allah menciptakan di sini sama sekali bukan kejelekan. Kalau begitu, di mana letak kejelekannya? Pada setan itu sendiri. Pada perbuatan buruknya. Allah menciptakan dia, Allah tidak berbuat buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah perbuatannya sempurna, tidak mengandung keburukan. Dan juga karena Allah menciptakan keburukan, bukan karena keburukan itu sendiri. Saya ulangi. Perhatikan kalimat ini. Allah menciptakan keburukan bukan karena keburukan itu sendiri. Tetapi karena hikmah-hikmah di balik itu. Hikmah-hikmah di balik itu yaitu kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Contohnya ada setan, berarti ada jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang kafir. Itu kan kebaikan. Kalau ada yang mengatakan, ah gak masuk akal. Masa Allah menciptakan keburukan, bukan karena keburukan itu sendiri. Maka kita bisa jawab juga dengan akal. Kalau dengan dalil sudah jelas, Allah pencipta segala sesuatu. Bagaimana menjawabnya dengan akal sehat? Terkadang manusia juga harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Contohnya apa? Manusia kadang, semoga Allah melindungi kita, kadang dia harus merelakan tangannya dipotong. Dia harus mau melakukannya. Dia harus mau melakukannya, tangannya dipotong. Tapi apakah dia cintai? Dia sukai? Dia mau, tapi apakah dia suka tangannya dipotong? Tidak kan? Dia gak suka. Dia tidak suka. Tapi dia harus mau melakukannya. Kenapa? Kata dokter, kalau gak dipotong, penyakitnya menjalar. Ini contoh jemaah sekalian. Secara akal, mungkin. Allah menciptakan sesuatu, tapi Allah tidak mencintainya. Allah tidak mencintainya. Iya. Jadi gak bisa kita mengatakan Allah berbuat buruk. Karena perbuatan Allah semuanya maha baik. Lalu apa yang dimaksud beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya? Buruknya itu bukan pada perbuatan Allah, tetapi pada makhluk itu sendiri. Allah menciptakan setan, Allah berbuat baik. Karena perbuatan Allah, sifat Allah mencipta tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung kejelekan. Lalu, di mananya yang buruk? Yang buruk adalah pada setan itu sendiri. Bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Iya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk dia melakukan kejelekan, maka kita katakan dia orang jelek. Walaupun itu juga tidak mutlak. Karena kadang-kadang dalam syariat, kita kalau dihadapkan pada dua kejelekan, kita harus memilih. Maka kita boleh memilih mudarat yang lebih ringan. Contohnya, kita makan babi. Kenapa? Karena kalau enggak makan, mati. Enggak ada makanan lain. Enggak boleh kita katakan orang itu orang jelek karena makan babi. Jadi enggak mutlak. Iya. Jadi makhluk, kadang dia berbuat salah, kita katakan dia orang jelek. Tapi Allah, tidak mungkin kita katakan Allah berbuat buruk ketika Allah menciptakan keburukan. Baik, ini maknanya. Allah yang maha suci, yang maha selamat, artinya selamat dari segala kejelekan, keburukan, dan sifat-sifat kekurangan, aib atau cacat. Baik. Bagian yang keempat, yang terakhir, Al-Qismur Rabi. Qala hafizahullah, al-asma'ud dalah ala jumlati awsafin adidah la ala ma'nan mufrad. Bagian yang keempat, nama-nama yang menunjukkan sejumlah sifat-sifat yang berbilang, yang banyak, tidak saja menunjukkan satu sifat. Inilah jemaah sekalian, bagian yang keempat, yang terakhir. Ada nama-nama Allah, satu nama, tetapi menunjukkan banyak sifat yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya satu sifat. Iya. Beliau berikan contoh. Nama Allah Al-Majid, yang maha mulia. Al-Majid, yang maha mulia. Maka jemaah sekalian, sifat ini mengandung seluruh sifat kemuliaan. Nama ini mengandung semua sifat kemuliaan. Apakah kemuliaan itu dilihat dari sisi as-si'ah, keluasan, al-kathra, banyak, atau az-ziyadah, tambahan? Contohnya apa? Allah luas pemberiannya kepada kita. Allah banyak pemberiannya kepada kita. Allah selalu menambah kenikmatan kepada kita. Jadi, ini makna yang terkandung di dalamnya. Jadi mengandung banyak sifat yang terpuji, yang mulia, semua sifat kemuliaan. Semua sifat kemuliaan terkandung di dalam nama ini. Allah yang maha baik, Allah yang maha memberi, Allah yang terus menambahkan segala kenikmatan kepada kita. Ini semua terkandung dalam nama ini. Semua sifat kemuliaan. Iya. Kemudian nama Allah Al-Hamid. Nama Allah Al-Hamid. Artinya apa? Yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Maka semua sifat yang terpuji milik Allah. Tidak ada satupun sifat Allah yang tercelah. Oleh karena itu, semua sifat Allah sempurna, tidak mengandung kekurangan. Jadi Allah yang maha terpuji. Ini mengandung semua sifat pujian, semua sifat yang terpuji, maka itu adalah milik Allah. Kemudian, nama Allah Al-Azim, yang maha agung. Maka semua sifat keagungan milik Allah. Tidak ada sifat Allah yang rendah. Tidak ada sifat Allah yang remeh, yang kecil. Semuanya agung. Semuanya besar. Nama Allah As-Samad. As-Samad ini juga luas maknanya. As-Samad termasuk nama Allah yang memiliki makna yang sangat luas. Kata Syekh, As-Samad itu adalah yang sempurna dalam ilmunya, hikmahnya, penyantunnya, sifat kesantunannya, kemampuannya, keperkasaannya, keagungannya, dan semua sifat-sifat. Dialah yang paling tinggi. Itu yang terkandung dalam nama As-Samad. Ini jemaah sekalian, empat nama. Empat nama. Satu lagi kata Syekh, As-Sayyid. As-Sayyid yang maha pemimpin. Artinya Allah yang paling tinggi kepemimpinannya. Jadi lima nama ini terkandung padanya banyak sifat. Intinya adalah semua sifat terpuji, semua sifat kesempurnaan, semua sifat kebesaran, keagungan, ketinggian, maka semua milik Allah dan hanya Allah yang pantas memilikinya. Ini terkandung dalam lima nama ini. Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim, As-Samad, dan As-Sayyid. Iya. Inilah jemaah sekalian, empat bentuk nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, semua nama-nama Allah mengandung makna. Semua nama-nama Allah mengandung makna. Makna yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat Allah yang wajib kita imani. Kita pelajari dulu tentunya apa yang terkandung di dalamnya, kemudian kita imani dan kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Ada dua yang terpenting. Pertama, berdoa dengannya, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini tawassul yang benar. Jangan bertawassul dengan orang-orang yang sudah wafat. Itu enggak ada contoh dari Nabi SAW. Bahkan bisa jadi kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua jemaah sekalian, amalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Apabila kita mengimani Allah memiliki nama As-Sami', yang maha mendengar, kita pun beriman Allah punya sifat mendengarkan segala sesuatu. Kita berdoa kepada Allah, memanggil namanya, Ya Sami'. Lalu bagaimana kita amalkan konsekuensinya? Setiap kita berbicara, kita berhati-hati. Begitu cara mengamalkannya. Setiap kita berbicara, kita berhati-hati. Karena kita yakin Allah Maha mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir. Kita imani nama ini. Kita pun harus mengimani Allah memiliki sifat melihat. Percuma ada nama kalau gak bisa melihat. Percuma ada nama Maha melihat kalau gak punya sifat bisa melihat. Gak mungkin, itu mustahil. Maka kita imani. Allah memiliki nama Al-Basir, Maha melihat, punya sifat Maha mampu untuk melihat. Melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Kita gunakan nama Allah ini untuk berdoa. Panggil dia dalam doa kita. Ya Basir. Lalu kita amalkan konsekuensi keimanan terhadapnya. Apa konsekuensinya? Hati-hati kita. Hati-hati dalam beramal. Yakin Allah Maha melihat kita. Maka lakukan yang terbaik. Itulah artinya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apa arti engkau melihatnya? Melihat dengan mata kepala atau dengan mata hati? Mata hati. Dari mana kita dapat penglihatan dengan mata hati? Karena kita belajar. Dengan ilmu. Dan yakin Allah melihatmu. Maka kita pun beribadah yang terbaik. Karena kita yakin Allah sedang melihat kita. Dan kita pun hati-hati dari kemaksiatan. Karena kita yakin Allah sedang melihat kita. Lagi buka HP. Yakin Allah sedang melihat nih. Yakin. Apa yang kita tulis? Apa yang kita tonton? Selalu hadirkan dalam hati kita. Allah Maha melihatnya. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Amalkan. Gunakan dalam doa kita. Pertama imani, kedua digunakan dalam doa kita, yang ketiga amalkan konsekuensinya. Jadi ini pembagiannya sebagai pengantar untuk mempelajari secara detail nanti insyaallah kita akan sampai pada pembahasan satu per satu. Nama-nama Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya serta dalil-dalilnya. Wallahualam, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan bab berikutnya ternyata cukup panjang, lebih panjang daripada bab yang baru saja kita bahas. Bab 10 itu lebih panjang daripada bab 9. Jadi waktu kita mungkin tidak mencukupi. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau gak ada pertanyaan, saya bertanya nih. Tapi gak ada hadiah. Fadal akhi. Anda lupa ayatnya. Apa yang dimaksud dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat, anda lupa kan? Itu ini korib. Allah dekat. Apa yang dimaksud dalam kandungan ayat? Baik. Allah katakan, Inni qarib ujibu da'watad da'idha da'an. Aku maha dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Maha dekatnya Allah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah dekat dengan ilmu dan pengawasannya. Dekat dengan ilmu dan pengawasannya. Bukan zatnya menyatu dengan kita. Tapi dengan ilmu dan pengawasannya. Dimanapun kita berada, Allah maha mengetahui kita. Allah maha mengawasi kita. Dan Allah maha mendengar setiap yang kita mohonkan kepadanya. Dan setiap yang kita ucapkan, jadi bukan zatnya. Zat Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Demikian, wallahu a'lam. Apakah perasaan saya sebagai berikut sudah benar? Ketika waktu haid, saya merasa senang, tidak terbebani dengan kewajiban sholat atau puasa. Jawabannya tidak benar. Kalau kita beriman dengan benar, dan kalau kita sudah merasa manisnya keimanan, justru sebaliknya. Dalam beribadah kepada Allah, kita rasakan nikmat. Ketika kita kurang beribadah kepada Allah, kita merasa kurang nyaman. Kalau masih merasa seperti ini, berarti belum merasakan manisnya keimanan. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ini solusinya. Ada tiga perkara, barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa itu manisnya keimanan? Kata Imam Nawawi, mencakup tiga hal. Yang pertama, istilzadzu ta'at. Merasa lezat, merasa nikmat ketika melakukan amal-amal soleh. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukannya, dia merasa kurang nyaman. Apalagi dia terjerumus dalam dosa, dia gelisah. Dia akan selalu berusaha meninggalkan dosa itu. Yang kedua, wa tahammulul masyaq fid din. Manisnya keimanan itu mencakup kemampuan dan kesabaran di dalam menanggung beban-beban ketika menjalankan amal agama. Yang ketiga, wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Lebih mendahulukan keridhaan Allah daripada kesenangan dunia. Jadi kalau orang belum dapat tiga ini, belum merasa lezat dalam ketaatan, malah ketika enggak taat dia senang. Ketika enggak ibadah dia senang. Belum bisa bersabar menanggung beban-beban dalam beribadah kepada Allah, belum lebih mementingkan ridho Allah daripada kepentingan dunia, berarti dia belum merasakan manisnya keimanan. Maka solusinya, kata Nabi SAW, ada tiga yang harus kita miliki. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda ila al-kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin-nar. Hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa ayyuqdzafa finnar ahabbu ilaihi min an ya'uda ilal kufri. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia senangi daripada harus melakukan perbuatan dosa kekafiran kembali. Baik. Ketika safar kita merasa senang, kita mengqasar salat dan menjamaknya. Kalau kita merasa senang, baik yang pertama maupun yang kedua, kalau kita merasa senang karena Allah memberikan keringanan, itu sebenarnya juga tidak masalah. Tapi kalau merasa senang tidak beribadah, itu dia masalah. Iya. Kalau kita merasa senang dengan kemudahan yang Allah berikan, maka itu hal yang baik. Bahkan, Allah malah senang, Allah cinta. Kalau kita melakukan apa yang Allah ringankan. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu antu tarukhasuhu kama yakrahu antuk tamaksiatuhu." Allah cinta kalau keringanannya diambil, dan Allah benci sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatan kepadanya dilakukan. Ya, jadi kalau kita senang karena syariat memberikan kemudahan, itu hal yang baik. Sebab itu karakter syariat dan sifat Allah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak ingin menyulitkan kalian. Yang tadi kita permasalahkan adalah kalau tidak ibadah malah senang. Itu yang masalah. Wallahu alam. Apakah sholat wanita tidak sah apabila memakai manset tangan yang menutupi punggung telapak tangan mendekati jemari, tetapi telapak tangannya tidak tertutupi, karena saat tawaf memakai manset yang menutupi punggung tangan tidak diperbolehkan. Apakah sama hukumnya dengan sholat? Iya, sama dengan sholat. Ulama menjelaskan sholat dan tawaf sama, boleh dibuka wajah dan telapak tangan, termasuk punggung tangan. Iya. Kecuali kalau ada kemungkinan terlihat oleh laki-laki asing, maka tetap dipakai. Dipakai kaos tangannya dan cadarnya. Dan kecuali dalam tawaf, bukan ditutup dengan cadar, bukan pula dengan kaos tangan, tapi ditutup dengan jilbab. Adapun dalam sholat, boleh ditutup dengan kaos tangan dan cadar. Wallahu'alam. Bagaimana dengan pemberian nama kepada seorang anak seperti Al-Majid, di mana harapan orang tua terhadap pemberian nama tersebut seperti arti yang diketahui? Kurang tepat. Seharusnya Abdul Majid. Abdul Majid. Ini yang seharusnya. Sebagai peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan Ustaz tentang Al-Majid dan Al-Majid. Yang nama Allah adalah Al-Majid. Adapun Al-Majid saya tidak tahu apakah itu nama Allah atau tidak. Saya belum tahu dalilnya. Yang ada dalilnya di sini dijelaskan oleh Syekh adalah Al-Majid. Yang artinya yang maha mulia, pemilik segala sifat-sifat kemuliaan, keagungan, ketinggian. Ya. Jadi enggak pantas dinamakan kepada makhluk. Ya. Jadi lebih pantas adalah Abdul Majid. Menjelang bulan Ramadan, apakah boleh di bulan Ramadan berdagang makanan di siang hari? Tergantung kepada siapa kita jual. Jadi harus selektif menjual. Kalau kita jual kepada orang yang wajib puasa dan dia tidak puasa, dia mau makan di siang hari, bukan untuk makanan berbuka, maka haram. Kenapa haram? Masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kita menjual sesuatu yang diharamkan, itu sama saja dengan menolong. Bahkan termasuk menjual makanan kepada orang kafir. Orang kafir, kalau dia puasa, puasanya tidak sah. Tapi kalau dia enggak puasa, maka dia dapat dosa tidak berpuasa. Jadi orang kafir serba salah. Dia puasa, puasanya enggak sah. Dia enggak puasa, dia berdosa karena tidak puasa. Gimana solusinya? Masuk Islam. Iya. Kalau kita jual kepada orang kafir, dosa kita. Kalau kita jual kepada musafir, anak kecil, wanita haid, orang sakit, atau orang yang mau makan untuk berbuka atau sahur, tidak masalah. Jadi harus selektif kita menilai. Iya. Dan kalau tidak ada tanda-tanda dia enggak puasa, enggak harus kita tanya. Dia datang membeli makanan, dia muslim, kita prasangka baik, insyaallah dia mau makan untuk berbuka. Kalau tidak ada indikasi dia enggak puasa. Iya. Enggak harus kita tanya. Jadi seperti itu. Intinya kalau kita sudah yakin atau punya perasaan kuat, orang ini muslim enggak puasa di siang hari, padahal dia wajib puasa, dia bukan wanita haid, maka tidak boleh kita menjual kepadanya. Iya. Kalau sholat tarawih bersama-sama imam sampai selesai, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kalau untuk wanita lebih utama di rumah atau di masjid? Kalau di rumah tidak mendapatkan pahala semalam suntuk. Lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja lebih utama di rumah. Kenapa jemaah sekalian? Karena wanita di rumah hijabnya lebih terjaga, pahalanya lebih besar. Jadi ini penting, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari syariat ini. Jangankan masjid biasa, Masjid Nabawi pun tetap Nabi SAW anjurkan wanita sholat di rumah. Tidak dianjurkan mereka berdatangan ke Masjid Nabawi. Walaupun tidak boleh dilarang juga. Allah Nabi SAW bersabda, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Enggak boleh dilarang. Dengan syarat, tentu dia keluar sesuai adab syariat. Kalau dia keluar tidak beradab syariat, harus dilarang oleh orang tuanya atau suaminya. Tapi kalau dia keluar dengan adab syariat, enggak boleh dilarang. Tapi tetap saja, lebih afdal di rumah. Lebih afdal daripada Masjid Nabawi sekalipun. Padahal luar biasa pahalanya. Kenapa jemaah sekalian? Apa hikmahnya yang bisa kita petik di sini? Karena menjaga hijab bagi wanita sangat penting sekali. Pahalanya lebih besar. Ini enggak main-main. Pahalanya besar sekali. Supaya wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Tidak menarik kaum laki-laki. Itulah sebabnya hijab itu enggak boleh dibuat yang menarik. Aneh. Dibuat hijab untuk dikonteskan. Diperagakan. Biar menarik. Biar enak dilihat oleh kaum laki-laki. Hijab itu jangan dibuat menarik. Jangan dikasih hiasan-hiasan. Supaya tidak menarik pandangan. Nabi SAW bersabda, bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bertabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Nabi SAW bersabda, المرأة عورة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar, setan memperindahnya di mata kaum laki-laki. Dan saat terdekat seorang wanita dengan rahmat Allah, ketika dia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi tetap lebih afdal di rumah, namun tidak terlarang untuk pergi ke masjid. Dan kalau di rumah lagi sholat ketiduran, lebih baik ke masjid. Daripada lagi sholat tidur. Ya. Karena gak semangat sholat sendiri. Kalau kenyataannya seperti itu, sholat di rumah malas-malasan, maka kalau begitu lebih baik ke masjid. Tapi tetap berhati-hati menjaga diri dari fitnah. Iya. Namun pada asalnya, lebih afdal di rumah. Wallahualam. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita tutup, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.